أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون يقول تعالى لما ذكر استقرار كل من الفريقين في الدارين الله سبحانه وتعالى berfirman ketika Allah sebutkan masing-masing dari dua kelompok ashabul jannah dan ashabul nar tentunya sudah memasuki tempatnya masing-masing. Ashabul jannah masuk ke dalam surga. Orang-orang kafir dan mujrimin ashabul nar masuk ke dalam neraka. Wa wajadu ma akhbarat bihi rusul wa nataqat bihi al-kutub. Dan mereka mendapatkan apa yang para rasul kabarkan dan apa yang disampaikan oleh kitab-kitab Allah. Minas sawab wal iqab, dari pahala dan siksaan. Dan ahlal jannah nadu ashaban nar. Bahasanya penghuni surga memanggil penghuni neraka. Seraya berkata, an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa. Wahai ahli nar, sesungguhnya kami sudah mendapatkan janji apa yang Allah janjikan kepada kami berupa hak benar adanya. Hina wa'adana alal iman wal amal salih al jannah. Ketika Allah janjikan kepada kami, barang siapa yang beriman dan beramal saleh maka dia akan masuk surga. Fa adkhalnaha. Maka kami pun dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Wa arana ma wasafahu lana. Dan Allah memperlihatkan kepada kami apa yang Allah sifati dari surga. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa. Sekarang kalian gimana nih? Apakah kalian mendapatkan apa yang Allah janjikan terhadap kekufuran, kemaksiatan dengan hak? Qalu na'am. Mereka menjawab, iya. Qad wajadnahu haqqan. Kami telah mendapatkannya dengan hak. Benar adanya. Fatabayyan, maka jelaslah. Lil khalqullihim, bagi seluruh makhluk. Bayanan la syakka fih, penjelasan yang tidak diragukan lagi. Sidqun wa'adullah atau wa'adahullah, kebenaran janji yang Allah janjikan. Wa man asdaqu minallahi qila, dan tidak ada ucapan yang lebih benar, yang lebih jujur, melainkan ucapan Allah. Wadahabat anhu syukuk wa syubah, hilanglah keraguan dan kerancuan dari diri mereka. Wasaral amr haqqul yakin, ya, perkaranya menjadi haqqul yakin. Wafarihal mu'minun biwa'adillah wa ustabatu, maka orang-orang beriman berbahagia dengan janji Allah, dan mereka ghibtah, bukan hasad, ghibtah. Ghibtah itu ya iri, tetapi tidak ada niatan untuk apa? Menghilangkan kenikmatan dari saudaranya, tidak ada. Ghibtah, bukan hasad. Ghibtah. Wa izal kufar minal khair, maka ketika itu orang-orang kafir merasa putus asa dari kebaikan. Wa qarru ala anfusihim bahwa mustahiqun lil azab, na'udzubillah. Dan mereka sendiri menetapkan bahwa mereka lah orang yang berhak untuk disiksa, diazab, na'udzubillah. Fa adzana mu'adzinun ay baina ahli an-nar wa ahli jannah, maka adalah yang mengumandangkan antara ahli surga dan ahli neraka dengan perkataan, dengan ucapan al-la'natullah ala zalimin, bahwasanya la'nat Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, ba'dahu iqsa'uhu an kulli khairin, dijauhkan dari segala bentuk rahmat dan kebaikan, dijauhkan. Ala zalimin, terhadap siapa? Terhadap orang-orang zalim. Idh fatahallahu lahum abwaba rahmati wasadahu anfusahum anha zulman wasadu an sabili labi anfusihim wasadu ghairahum wadhalu wadhalu. Ingatlah ketika Allah subhanahu wa ta'ala membukakan pintu rahmat kepada mereka, tetapi mereka, di mereka sendirilah yang membenturkan dengan hawa nafsu dan diri mereka dengan kezaliman. Mereka pun menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, menghalangi dirinya dan manusia yang lain dari jalan Allah. Lalu mereka tersesat, lalu dan mereka menyesatkan orang lain. Allah Ta'ala yuridu an takuna mustaqimah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan istiqamah. Wa ya'tadil siras salikina ilaih, dan menginginkan perjalanan yang lurus. Wa ha'ula'i yuridunaha iwaja, tetapi ahli nar, orang-orang kafir, yang mereka inginkan adalah kebengkokan, penyimpangan, sadan ansawai sabil, yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Wa hum bil akhirati kafirun, dan mereka terhadap akhirat kufur. Wa alladzi awjaba lahum al inhiraf an as-sirat, sebab inilah yang menyebabkan mereka menyimpang dari jalan yang lurus. Al-Iqbal ala syahwatin nufus al-muharramah, mereka lebih mendahulukan syahwat jiwa yang diharamkan. Adam imanin bil-ba'ath, karena mereka tidak mau beriman tentang hari kebangkitan. Wa adam khawfihim minal-iqab wa rajaihim lis-sawab, dan mereka tidak ada kekhawatiran, ketakutan terhadap siksaan Allah dan mengharap pahala Allah. Wa mafhum hadzan nida, sehingga yang difahami dari panggilan ini, panggilan yang dikumandangkan antara ahli nar dengan ahli jannah, bahwasanya la'natullah 'alal zalimin, laknat Allah akan menimpa terhadap orang yang zalim, na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mafhum dari nam an-nida, panggilannya, bahwasanya kebalikannya anna rahmatullah alal mu'minin, rahmat Allah, Allah berikan terhadap orang-orang beriman. Wa warru syamirun lahum, kebaikannya mencakup mereka. Wa ihsanu mutawatir alaihim, kebaikan ihsannya Allah terus banyak mengalir kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang beriman. Wallahul musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.